Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Manhajus Salikin. Kita menjelaskan tentang bab fikih, dan di kesempatan kali ini kita sudah masuk ke bab at-tayammum. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala bab at-tayammum, bab penjelasan tentang tayammum. Wahuwa an-naw'u tsani min at-thaharah, dan ini merupakan jenis yang kedua dari thaharah, dari bersuci. Yang pertama yaitu dengan air, ya, bersuci dengan air. Kemudian yang kedua, bersuci dengan debu. Sebagian ulama merajihkan di sana ada taharah yang ketiga, yaitu dengan panasnya matahari atau dengan dikeringkannya zat yang terkena najis. Qala rahimahullah ta'ala wa huwa badalun, dan tayammum ini adalah pengganti antaharatil ma, dari bersuci dengan air. Kapan? Idza ta'addara isti'malu al-ma, ketika seseorang udur tidak bisa menggunakan air. Li'adha'i taharah, pada anggota-anggota bersuci. Kalau wudu misalkan tangannya atau seluruh anggota wudu. Au ba'diha, atau sebagian anggota wudu. Di sini beliau memberikan isyarah apabila sebagian dari anggota wudu ini tidak bisa untuk menggunakan air, ya, untuk menggunakan air, maka cukup dengan tayamum. Ini syarah dari beliau seperti itu. Terjadi khilaf di antara ulama tentang hal ini. Tetapi beliau mengisyarahkan ketika sebagian anggota wudu atau anggota yang lain tidak bisa menggunakan air, maka cukup dengan bertayamum. Contoh. Seseorang kedua tangannya terkena luka, ya, terkena luka, sehingga dia tidak bisa apa? Tidak bisa menggunakan air. Bagaimana yang seperti ini? Kalau menurut pendapat muallif rahimahullah ta'ala, cukup bagi dia bertayamum saja. Walaupun anggota yang lainnya bisa menggunakan air, kakinya bisa, wajahnya bisa, kepalanya bisa. Nah, itu maksud beliau rahimahullah ta'ala. Di sana ada yang berpendapat, ketika ada sebagian anggota wudu ini tidak bisa menggunakan air, maka wajib baginya membasuh atau mencuci anggota yang bisa. Ya. Mencuci anggota yang bisa. Contohnya, tadi tangan, kedua tangannya terluka, yang lainnya sehat. Maka dia mencuci atau membasuh anggota tubuh yang lain dengan air. Kemudian untuk tangannya, ya, sebagian yang lain mengatakan dengan tayamum. Sebagian yang lain cukup di apa ya, dibalut, ya, lukanya dibalut, kemudian diusap, ya, pembalut tersebut dengan apa, air yang menempel di tangan, ya, yang menempel di tangan, diusap seperti itu. Hal ini juga sudah kita singgung ketika pembahasan bab al-masu alal khuffain, mengusap kedua sepatu. Nah, di situ di akhirnya ada pembahasan tentang al-masu alal jabirah, ya, mengusap kepada jabirah. Jabirah itu perban, ya, atau pembalut luka. Pembalut luka. Nah. Nah, di sini mu'alif rahimahullah ta'ala wa alam, beliau berpendapat cukup dengan tayamum saja. Cukup dengan tayamum saja. Yang lainnya tidak perlu. Maksudnya tidak perlu dicuci, ya, tidak perlu dicuci karena tayamum ini sudah mengganti, ya, tayamum ini sudah mengganti wudu. Naam. Qala rahimallahu taala li'adamihi, karena tidak ada air. Ya, karena tidak ada air. Au khawfi dhararin bisti'malihi. Nanti kita baca dulu, terus kita akan rinci satu persatu. Au khawfi dhararin, atau karena khawatir berbahaya ketika dia menggunakannya. Misal karena sakit, ya, karena sakit kalau menggunakan air sakitnya bertambah. Fayakumu turabu, maka at-turab yakni tanah, maqam al-ma, menempati kedudukan air, artinya dalam bolehnya bersuci dengannya. Bi ayyan wiya raf'a ma 'alaihi min al-ahdats, dengan meniatkan dia mengangkat hadas yang ada padanya, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Tsumma yaqula, kemudian dia mengucapkan bismillah. Tsumma yadhriba at-turaba, kemudian dia memukul ke tanah, yakni ke debu. Biyadihi marratan wahidatan, dengan tangannya satu kali. Yamsahu bihima, atau yamsahu biha jami'a wajhihi wa jami'a kaffaihi, Dengan satu tepukan tersebut atau pukulan tersebut, dia mengusap seluruh wajahnya dan seluruh telapak tangannya. Maksudnya punggung, ya, punggung tangannya. Fa in daraba marrataini fala ba'sa. Dan jika dia memukulkan, menepukkan dua kali, maka itu tidak mengapa. Nah, kita jelaskan. Tadi kita sudah menjelaskan sampai au ba'diha atau sebagiannya, sebagian dari anggota tubuh. Yakni ketika sebagian anggota tubuh tidak bisa terkena air, maka cukup baginya bertayamum saja. Wali adami atau karena tidak adanya air. Karena tidak adanya air. Di sini ada kasus seorang melakukan sholat karena tidak ada air. Ya. Seorang melakukan sholat karena tidak ada air. Kemudian dia melakukan sholat dengan tayamum karena tidak ada air. Kemudian setelah dia sempurna sholatnya, selesai salam, kemudian ditemukan air. Ya, kemudian ditemukan air. Pertanyaannya, apakah dia mengulang sholatnya atau tidak? Jawabannya, pendapat yang sahih, dia tidak mengulang sholatnya. Ya, dia tidak mengulang sholatnya. Kenapa? Karena dia melaksanakan ibadah di saat itu sesuai dan terpenuhi syarat-syaratnya. Tadi ketika dia sholat dengan tayamum, terpenuhi syaratnya tidak? Terpenuhi. Syaratnya terpenuhi. Nah. Sehingga apa? Sehingga tidak perlu diulang. Sehingga tidak perlu diulang. Karena sholatnya yang di awal ini sudah terpenuhi syarat-syaratnya dan sudah sempurna. Dan sudah sempurna. Kemudian yang kedua, kasus yang kedua, seorang melakukan sholat dengan tayamum karena tidak ada air. Kemudian di pertengahan sholatnya dia mendengar adanya air. Di pertengahan sholat dia mendengar adanya air. Bagaimana hukum sholatnya? Jawabannya, pendapat yang rajih dalam hal ini, dia harus keluar dari sholat. Artinya membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Kenapa? Karena ketika dia bertayamum yang merupakan syarat sah sholat, itu tidak ada air. Tidak ada air. Nah sekarang ada air. Sekarang ada air. Maka tentunya dia harus apa? Harus wudu atau harus bersuci dengan air. Tadi dia boleh bersuci dengan apa? Dengan tanah, karena tidak ada air. Nah sekarang ketika ada air berarti apa? Alasannya illah dia bertayamum sudah apa? Tidak berlaku. Sudah tidak berlaku. Kenapa? Karena tadi sudah ada air. Sudah ada air. Dan ini adalah mazhabnya Imam Ahmad dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga seperti Imam Abu Hanifah dan juga yang lainnya. Kemudian qala rahimahullah taala أو خوف ضرر باستعماله atau karena khawatir atau karena khawatir atau karena khawatir bahaya dengan menggunakan air. Hadis berkaitan dengan hal ini sangat banyak. Di antaranya seperti kisah seorang sahabat yang dia junub. Kemudian dia terluka di kepalanya. Terluka di kepalanya. Ketika perjalanan perang. Ketika mereka berperang. Kemudian dia berniat untuk bertayamum. Dan dia konsultasi dengan komandan perang saat itu. Tetapi komandan perangnya mengatakan tidak boleh. Kamu harus menggunakan air untuk mandi. Maka akhirnya orang tersebut atau sahabat tersebut mandilah. Mandi janabah. Sementara dia memiliki luka di kepala. Kemudian tidak lama dari itu meninggal. Meninggal karena disebabkan mandi tersebut. Kemudian setelah mereka pulang dan diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah kepada tadi komandannya. Sangat marah sekali. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, kenapa kalian tidak bertanya jika tidak tahu? Kenapa tidak bertanya jika tidak tahu? Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memarahi komandannya ini. Kalau dia tidak bisa menjawab dengan ilmiah, maka bertanya kepada yang lebih tahu. Bertanya kepada yang lebih tahu. Sehingga mengakibatkan apa? Kondisi yang parah. Itu meninggalnya sahabat tersebut. Yang menjadi sahih di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan sikap sahabat yang meninggal tadi, yaitu bertayamum, bertayamum dan mengingkari tadi apa komandannya. Naam. Kemudian juga disebutkan dalam Sahih Bukhari, dari Amr ibn al-As, beliau mengatakan dalam babnya ini, yaitu Imam Bukhari mengatakan dalam babnya ini, babi dakhafa al-junubu ala nafsihi al-marad awil maut awil khafa al-aqsa yatayammam. Bab apabila seorang yang junub itu khawatir terhadap dirinya sakit atau kematian atau khawatir atus nih, maksudnya bersin flu, maksudnya ya tayamam, boleh bagi dia bertayamam. Kemudian menyebutkan Imam Bukhari riwayat anna Amr ibn al-As, bahwasanya Amr ibn al-As ajnaba, dia junub ya, fi lailatin baridatin, di malam yang sangat dingin, di malam yang sangat dingin, fatayammam, kemudian dia bertayamum. Kemudian dia bertayamum. Di dalam riwayat lain diingkari oleh sebagian sahabat. Kemudian dia membaca wa ta'ala qaulahu ta'ala. Ya. Kemudian Amr bin Al-As membaca firman Allah Ta'ala, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian, innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha penyayang terhadap kalian. Fadzakara lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian hal ini diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'na, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak mencelaknya, tidak mengingkarinya. Di dalam hadis ini terdapat dalil yang kuat tentang bolehnya bertayamum ketika seorang khawatir kepadanya sakit, atau khawatir kepadanya kematian, atau khawatir kepadanya muncul sakit walaupun sakit tersebut tidaklah berat. Boleh. Menurut hadis ini. Dan sebagian ulama berpendapat seperti ini. Walaupun sebagian yang lain berpendapat bahwasanya apabila seorang ini yakin akan terjadi dzurar, akan terjadi bahaya apabila dia bertayamum. Nah, apabila dia bertayamum, kemudian dia yakin akan terjadi bahaya, maka boleh. Kalau tidak, tidak boleh. Kalau tidak yakin terjadi dharar, bahaya, itu tidak boleh. Tetapi wallahu a'lam, berdasarkan dalil ini yang dibawakan oleh Imam Bukhari, menunjukkan bahwasanya boleh. Walaupun kekhawatiran, ya. Walaupun kekhawatiran. Misalkan seorang di malam hari sudah greges, ya. Ya. Atau misalkan dia malamnya ada tidak tidur, tidak tidur sehingga paginya ini apa? Greges, ya. Paginya ini pusing atau yang serisa. Terus kemudian dia junub. Misalkan dia junub. Tentunya apabila kondisi malamnya tidak tidur, ya, kemudian ada greges atau pusing, kalau mandi itu biasanya apa? Biasanya ngedrop, ya. Mandi pagi itu biasanya ngedrop. Tambah sakitnya. Nah, dalam keadaan tersebut, kalau melihat dari dalil yang tadi disebutkan oleh Imam Bukhari, boleh, ya. Seorang bertayamum. Wallahu a'lam. Dan tentunya ini juga pendapat dari Imam Bukhari, ya. Pendapat Al-Imam Bukhari. Naam. Walaupun tadi ana sampaikan terjadi khilaf di antara ulama bahwasanya sebagian mereka mengatakan jika tidak yakin atau jika yakin terjadi dharar, boleh bertayamum. Tetapi jika tidak, maka tidak boleh bertayamum. Masih ragu atau dorornya ringan, bahayanya ringan, menurut pendapat ini tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Qala Allah ta'ala fayakumu turabu maqam al-ma, maka at-turab itu menempati air. Kalimat at-turab, turab ini secara bahasa tanah atau debu. Tetapi yang bahasa yang tepat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu adalah sa'idan thayyiban, ya. Falam tajidu ma'an, dan jika kalian tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyiban, hendaklah kalian bertayamum dengan sa'id, ya, dengan sa'id yang bersih. Nah, di sini ada kalimat as-sa'id. Apa itu sa'id? Sa'id itu memiliki beberapa makna. Makna yang pertama, makna sa'id itu adalah seperti yang disebutkan oleh muallif, yaitu at-turab, debu atau tanah, tanah atau debu. Yang kedua, makna yang kedua, As-sa'ir itu adalah al-ardu thayyibah. Al-ardu thayyibah. Bumi yang bersih. Atau sebagian yang mengatakan as-sa'id itu adalah wajhul ardh, permukaan bumi. Permukaan bumi. Yang pertama itu adalah pendapat jumhur ulama. Dirujukkan oleh Al-Imam Nawawi, Ibnu Qudamah dan juga yang lainnya. Sementara pendapat yang kedua, makna sa'id itu adalah wajhul ardh atau yang semisalnya permukaan bumi. Ini adalah pendapatnya Imam Malik, Abu Hanifah, dan riwayat dari Imam Ahmad, dan dirujukkan oleh Syekhul Islam dan juga Ibnu Hazm dan yang lainnya. Nah, dari dua pendapat ini tentunya akan berdampak kepada hukum, ya, berdampak kepada hukum. Bagi yang berpendapat yang pertama, pendapat yang pertama yang memaknai sa'id itu adalah al-turab, adalah tanah atau debu, maka mereka tidak membolehkan, tidak membolehkan bertayamum kecuali dengan tanah atau debu yang bersih, tanah atau debu yang bersih. Sehingga mereka ini ketika ingin bertayamum harus menyediakan khusus tanah, harus menyediakan tanah khusus, yakni tanah yang bersih. Bagi yang berpendapat dengan pendapat yang kedua, yakni bahwasanya sa'id itu adalah permukaan bumi, yakni sesuatu yang berada di permukaan bumi, maka mereka membolehkan secara umum, mereka membolehkan secara umum, baik itu tanah atau pasir ataupun yang lainnya, ataupun yang lainnya, setiap perkara yang berada di atas muka bumi. Bahkan pendapat yang kedua ini cenderung lebih kuat. Karena di sana ada riwayat hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertayamum dengan dinding, dengan menggunakan dinding. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas berkata, aqbaltu ana wa Abdullah ibn Yasar. Aku datang bersama Abdullah bin Yasar kepada siapa? Maimunah, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maimunah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta dakhalna ala Abi Duhaim ibn al-Harith, sampai kami pun masuk kepada Abi Duhaim al-Harith. Faqala Abu Duhaim, maka berkata Abu Duhaim, aqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri jamalin. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari arah sumur Jamal. Falaqiyahu rajulun. Kemudian ada seseorang bertemu dengan Rasulullah. Fasallama alaihi, kemudian salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yarud alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun tidak menjawab salamnya. Hatta aqbala alal jidar, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke tembok. Famasaha biwajhihi wa yadayhi, kemudian beliau mengusap wajahnya dan kedua tangannya. Ya, ini apa? Bertayamayam. Ya, ini bertayamayam. Tsumma radda alaihi salam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam. Baru menjawab salam. Di dalam riwayat lain disebutkan apa? Tidak ada yang menghalangi untuk menjawab salam kecuali aku ini tidak suka mengucap apa, membalas salam dalam keadaan apa? Hadah. Dalam keadaan hadah. Di dalam hadis ini sangat jelas sekali bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa, bertayamum dengan apa, tembok, ya, bertayamum dengan tembok. Sebagian ulama membawakan hadis ini dengan anggapan bahwasanya tembok tersebut terdapat padanya debu, terdapat padanya debu-debu yang menempel, sehingga boleh, boleh bertayamum dengan tembok tersebut karena di situ ada apa, debu yang nempel. Tetapi wallahu a'lam, kalau dari zahir yang nampak dari hadis ini tidaklah dirinci, tidak dirinci. Yang nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bertayamum dengan apa? Dengan menepukkan tangannya ke tembok. Nah. Qadibillah rahimani wa rahimakumullah, dengan penjelasan hadis ini, maka pendapat yang kedua cenderung lebih kuat, ya, cenderung lebih kuat bahwasanya untuk bertayamum itu bisa umum, ya, bisa umum, bisa seorang bertayamum dengan tanah, ya, dan debu, ya, atau debu, atau juga suatu perkara yang berada di atas muka bumi. Apa itu kan? Seperti pohon, pohonan, ya, pohonan ditepuk untuk bertayamum. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian qala rahimahullahu ta'ala bi ayyin ya rafa'a ma 'alaihi min al-ahdats, dengan meniatkan mengangkat hadas yang ada padanya, baik itu hadas apa, hadas asghar atau hadas apa, hadas kecil, ya. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, yaqula thumma yaqula bismillah, kemudian dia mengucapkan bismillah. Terjadi khilaf di antara ulama tentang ucapan bismillah. Khilaf ini terjadi dari dua sisi. Sisi yang pertama tentang kesahihan apa, tentang kesahihan hadis ini. Sisi yang kedua, kalaulah hadis ini sahih, itu hadisnya berkaitan dengan wudu. Ya, hadisnya berkaitan dengan wudu. Ya, ini hadis tersebut bahwasanya seorang apabila dia berwudu, hendaklah dia mengucapkan bismillah. Ini sebagaimana sudah kita jelaskan ya pada pertemuan yang lalu ya, tentang bismillah. Terjadi khilaf yang berat ulama. Khilafnya berawal dari kesahihan hadis tersebut. Bagi yang mensahihkan hadis tersebut, maka bismillah ini adalah hukumnya wajib. Ya, tidak boleh ditinggalkan. Tetapi bagi yang mendhaifkan hadis tersebut, maka tidak mengapa seorang berwudu tanpa mengucap bismillah. Kemudian karena beliau di antara yang mensahihkan hadis tersebut, sehingga ketika berwudu dia harus mengucapkan bismillah. Kemudian dikiaskan kepada tayamum, ya, dikiaskan kepada tayamum. Sehingga terjadi khilaf di antara ulama, apakah seorang ketika bertayamum mengucapkan bismillah sebagaimana ketika seorang berwudu. Kalau berwudu ada dalilnya bagi yang mensahihkan hadis tersebut. Tetapi kalau tayamum tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan bertayamum apa? Kemudian mengucapkan bismillah. Qallahu ta'ala a'lam yang raji dan lebih hati-hati adalah tidak mengucapkan bismillah. Karena disebutkan dalam berbagai hadis, ya, disebutkan dalam berbagai hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tata cara tayamum, diantaranya dalam hadis Ammar bin Yasir, ya, yang dia pada satu hari dia junub, ya, kemudian dia berguling-guling, ya, berguling-guling di tanah. Kemudian setelah datang Madinah, dia datang kafar menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang telah dia lakukan. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya, yakika anta qula biyadika haka, cukup bagimu untuk melakukan dengan tanganmu seperti ini. Ditepukkan. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kepada Ammar bin Yasir tata cara tayamum dengan membaca apa? Bismillah. Tapi langsung cukup bagimu melakukan seperti ini tata caranya. Nanti akan kita bahas pada bagiannya, ya. Ketika apa? Di sini disebutkan, ya, caranya. Nanti kita baca juga hadis-hadis. Nah, itu diantaranya. Dan juga hadis yang lain sama. Hadis yang lain juga sama menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan untuk mengucap bismillah ketika sebelum bertayamum. Nah, kalau berwudu ada, ya, bagi yang mensahihkan hadisnya. Tapi untuk tayamum tidak ada. Makanya ucapan beliau mengucapkan bismillah ini terjadi khilaf dari dua sisi. Sisi yang pertama tentang kesahihan hadis tersebut, sisi yang kedua yaitu dari sisi pengkiasan, ya, mengkiaskan wudu dengan tayamum. Tentang wudu ada dalilnya, bagi yang mensahihkan, tetapi tentang tayamum tidak ada. Kemudian beliau mengkiaskan sama wudu juga, apa tayamum juga seperti wudu, jadi harus ada bismillahnya. Allah Ta'ala alam yang lebih hati-hati tidak mengucapkan bismillah, karena yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ammar, Yasir dan kemudian yang lainnya tidak mengajarkan hal tersebut. Ikhwati billah, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kalimat summa yadribu turaba biyadihi, kemudian memukulkan, menepukan at-turab, tanah, dengan kedua tangannya marrotan wahidatan, satu kali. Insyaallah nanti kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang, apakah menepuknya satu kali atau dua kali, kemudian mengusap wajah dan tangannya sampai siku atau hanya pergelangan tangan saja. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.